بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majelis ilmu untuk mempelajari kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah ala Manzumah Al-Baiquniyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari hafizahullahu taala. Kitab ini barakallahu fikum merupakan kitab yang ditulis sebagai syarah terhadap Manzumah Al-Baiquniyah. Manzumah Al-Baiquniyah ini adalah sebuah manzumah, yakni susunan bait-bait syair yang diperuntukkan untuk kita mempelajari ilmu mustalahul hadis. Penulisnya Al-Imam Al-Baiquni menulis manzumah ini sebagai pendahuluan bagi para penuntut ilmu yang ingin mempelajari ilmu mustalahul hadis. Oleh karena itu, barakallahu fikum, barang siapa yang menginginkan ya untuk mengambil faedah dalam mempelajari ilmu mustalah, maka hendaknya dia ya mempelajari manzumah ini. Karena manzumah ini banyak sekali dipuji oleh para ulama, demikian juga banyak dari para ulama yang telah mensyarahnya, menunjukkan bahwa Manzumah Al-Baiquniyah adalah kitab yang sangat bagus bagi yang ingin mempelajari ilmu mustalahul hadis. Baik, kita akan coba baca kitab ini, kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullah ta'ala, mulai dari muqaddimah cetakan yang pertama ya, karena ini yang melatar belakangi beliau hafizahullah ta'ala untuk menuliskan kitab ini. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesungguhnya segala pujian adalah milik Allah. Kita memujinya, meminta pertolongan darinya dan meminta ampunannya. Demikian juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatinya, yang membuatnya tersesat. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Apa yang beliau tulis dalam mukaddimah ini, ya, ini disebut sebagai khutbatul hajah. Sebagai khutbatul hajah. Ya, Anda bisa lihat di catatan kaki, ya, beliau memberikan penjelasan. Waqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu biha khutbatahu khutabahu wa sa'ira syu'unahu. Dahulu kebiasaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membuka dengannya, ya, khutbah-khutbah beliau dan juga urusan-urusan beliau. Ketika beliau ingin menyampaikan sesuatu, maka beliau memulai dengan khutbatul hajah. Memulai dengan khutbatul al-hajah. Qala amma ba'd. Ya, kemudian setelah itu, fa inna ilmal hadis min afdali qurbati ila rabbil alamin. Maka sesungguhnya ilmu hadis ini merupakan, ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Bahkan ini merupakan metode yang terbaik. Seseorang dengan mempelajari, ya, ilmu hadis, maka sesungguhnya dia telah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, wa kaifa la yakun? Bagaimana tidak? Ya, artinya bagaimana bisa kok kita mempelajari ilmu hadis menjadi, ya, sosok yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mempelajari ilmu hadis menjadi ibadah, sebuah ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, wa huwa bayanu tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Karena ilmu hadis itu menjelaskan, ya, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan nabi yang paling mulia dan penghulu para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terbaik. Ya, bahkan tidaklah seseorang itu akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat melainkan harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, bahkan tanpa mentaati Rasul, ya, mereka tidak akan bisa untuk mendapatkan keselamatan. Bagaimana bisa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Caranya adalah dengan mempelajari hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, mempelajari ilmu hadis, ya, ini merupakan amalan qurbat, ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya, termasuk dari pendekatan diri kepada Allah yang terbaik. Kemudian kata beliau, ya, beliau menyebutkan tentang bagaimana ilmu ini terbentuk. Kata beliau, walaqad barra ilmul hadis bi iddati atwar hatta wasala ilaina bi hadzal madhhar al azim al fadh. Ya. Dan sesungguhnya, ya, ilmu hadis ini telah melewati sekian fase sampai ilmu ini kepada kita dalam bentuk yang sangat bagus, yang sangat agung dan tiada bandingannya. Ya, mulai dari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menerima hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mereka menghafalkannya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka mulai menyampaikannya. Kemudian diriwayatkan oleh para sahabat, lalu diriwayatkan oleh generasi setelahnya oleh tabi'in, kemudian diriwayatkan oleh tabi'ut tabi'in, kemudian dibukukan oleh para ulama, ya, dibukukan oleh para ulama sampai kemudian sampai kepada kita. Ya, dan mereka tentunya dalam melakukan hal itu semua, ya, dengan penuh perjuangan. Ya, apa yang kita dapatkan sekarang pada hakikatnya merupakan buah perjuangan mereka. Ya, perjuangan yang tiada banding. Ya, yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Tohan dalam kitab Taisir Mustalahil Hadis, belum ada upaya penjagaan agama sehebat upaya penjagaan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, yang sampai sekarang pun tidak tertandingi. Yang sampai sekarang tidak tertandingi. Qala wa takatsarat al-mu'allafat fi hadzal fan wa ta'addadat al-musannafat. Maka, ya, sekian banyak karya-karya yang telah ditulis dalam bidang ini, dan sekian banyak ya buku-buku, ya karya-karya tulis yang telah dibuat dalam bidang ini. Ibra qurunin minas sanawat, ya melalui ya waktu-waktu selama bertahun-tahun, ya berabad-abad bertahun-tahun. Artinya ilmu ini telah mengalami perkembangan, ya bukan waktu dalam waktu yang singkat saja, namun dia telah dikembangkan dalam waktu yang sangat lama. Bahkan sejak dimulainya Islam, ilmu hadis ini sudah berkembang sampai di masa kita sekarang, sampai di masa kita sekarang terus berkembang. Ya, para ulama tetap saja di masa kita mereka tetap berkiprah ya, dalam ilmu hadis, tetap berusaha bagaimana menseleksi hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita dapati di masa kita seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ya beliau berusaha untuk menyeleksi hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kontribusi terhadap ilmu hadis. Dan masih banyak juga ulama-ulama selain Syekh Al-Albani rahimahullah, ya termasuk penulis kitab ini, yakni Syekh Ali Hasan, murid beliau, ya berusaha untuk menyeleksi hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa min bainiha al-manzumah al-baikuniyah allati imtazzat an ghairiha bi udubati an-nazmi wa suhulati al-ibarah wa salasati al-alfaz. Dan di antara karya-karya yang ditulis oleh para ulama tadi, ada sebuah karya yang bernama Al-Manzumah Al-Baikuniyah. Itu risalah yang ada di hadapan kita, yang sedang disyarah oleh Syekh Ali Hasan, yang disyarah oleh Syekh Ali Hasan. Ya, Manzumah Al-Baikuniyah. Apa kelebihan risalah ini? Imtazzat an ghairiha bi udhubatin nazmi. Ya, dia memiliki keistimewaan dari karya-karya yang lain berupa susunan yang baik. Ya, susunan yang enak dibaca. Udhubatin nazmi. Wa suhulatil ibarati. Kemudian ibarat yang ringan, yang mudah. Tidak jelimet. Ya, mudah dipahami. Wasalah satu alfat, dan lafadznya yang baik, lafadznya yang bagus. Ya, sehingga wajar ketika seseorang ingin mempelajari ilmu mustalahul hadis, banyak di antara para ulama yang ya mengarahkan untuk memulainya dengan Manzumah Al-Baikuniyah. Ya, untuk memulainya dengan Manzumah Al-Baikuniyah. Karena memang Manzumah Al-Baikuniyah ini memiliki keistimewaan. Walaupun tidak semua cabang ilmu hadis terangkum dalam manzumah ini, namun dia ya telah membuka pintu bagi para penuntut ilmu mengenalkan istilah-istilah yang paling urgent ya bagi orang-orang yang ingin masuk ke dalam ilmu mustalahul hadis. Ini keistimewaan dari Al-Manzumah Al-Baikuniyah. Kemudian beliau menyebutkan yang namanya karya manusia, ya sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah, ya tiada gading yang tak retak, maka Manzumah Al-Baikuniyah ini juga memiliki kekurangan-kekurangan. Illa anna ba'dal ulama al-hadith min syurahiha wa ghairihim qad intaqadu an-nazima rahimahullah fi ba'dil mawadi' min manzumatihi. Ya, hanya saja sebagian ulama hadith ya dari pensyarah manzumah ini dan yang selain mereka telah memberikan kritikan kepada An-Nazim, ya kepada Al-Imam Al-Baikuni, fi ba'dil mawadi, di sebagian ya tempat ya dari manzumahnya, ya jadi di sebagian tempat ya ada yang dikritik oleh para ulama. Jadi yang namanya karya manusia tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Ya. Wa tasadda li i'adati nazmiha khaliyatan min al-intiqadat murattabatan hasbal mawadi' ma'a idafati ba'dil mustalahati ilaiha ad-duktur Abdus Sattar Abu Ghuddah. Ya. Muqarriru mawsu'atil fiqhi al-islami bi wizaratil awqaf al-kuwaitiyah. Fajazahu Allahu khairan. Maka di antara ulama ya yang mencoba untuk mengulangi ya merevisi ya i'adati nazmiha, merevisi ya manzumah ini khaliyatan minal intiqadat, sehingga manzumah ini terlepas dari berbagai macam kritik, ya murattabatan hasbal mawadi, ya kemudian dia tersusun dengan rapi, ya sesuai dengan tema-temanya, ma'idhafati ba'dil mustalahat ilaiha, ya yang kemudian menambah ya atau menyertai sebagian istilah, yang menambahkan, mengidhafahkan itu artinya menambahkan sebagian mustalahat, ya sebagian istilah-istilah ilmu hadis padanya, adalah Dr. Abdus Sattar Abu Ghoddah. Jadi beliau ini cerita ya di antara ulama yang mencoba untuk melakukan revisi terhadap manzumah al-Baiquniyah, beliau adalah Syekh Dr. Abdus Sattar Abu Ghoddah. Ya, beliau termasuk ulama yang masyhur. Ya, muqarriru mausu'atil fiqhi al-islami. Beliau termasuk supervisor atau editor dari ensiklopedia fikih islami yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Kuwait. Ini kita masyhur ya, Mausu'atul Fiqhi al-Islami. Ya, yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Kuwait. Fajazahullahu khairan amin. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau. Ya, membalas beliau dengan kebaikan. Jadi manzumah al-Baiquniyah ini ya sudah ada yang merevisi. Ya, yakni Syekh Abdus Sattar Abu Ghoddah. Dan inilah nanti yang akan dimasukkan oleh Syekh Ali Hasan dalam syarahnya. Jadi ketika beliau hafizahullah taala melihat ada perkara yang perlu diperbaiki dari manzumah al-Baiquniyah, beliau akan sampaikan bahwa yang lebih tepat seperti ini. Nah, perbaikannya itu beliau nukilkan dari Syekh Abu Ghoddah, ya. Syekh Abdus Sattar Abu Ghoddah. Beliau nukilkan dari Syekh Abdus Sattar Abu Ghoddah. Makanya nanti ketika antum membaca ada beberapa revisi terhadap manzumah ini, nah itu dari Syekh Abdus Sattar Abu Ghoddah. Ya. Qala fa ahbabna an nanshura hadhihi al-manzumah al-mufidah baina talabati al-ilm wa dhalika li qillati nusakhiha wa nudrati tabaatiha. Maka kami pun menginginkan untuk menyebarkan ya manzumah ini, ya manzumah yang telah direvisi ini, ya yang memberikan manfaat, ya yang memberikan manfaat di antara para penuntut ilmu, wa dzalika liqillati nusakhiha, yang demikian ini karena sedikitnya naskah ya manzumah al-Baiquniyah, ya wa nudrati tibaiha tabaatiha, dan langkanya cetakannya. Ya. Antum perlu tahu bahwa mukaddimah ini dibuat oleh Syekh Ali Hasan 40 tahun yang lalu, ya. Beliau buat 40 tahun yang lalu karena kalau kita lihat di mukaddimah cetakan yang kedua itu tertulis tahun 1412 Hijriah. Untuk melihat halaman 10 ya. Halaman 10 ya, mana saya lupa tadi ada kalimatnya beliau ya, artinya ini tahun 1412 Hijriah, tahun 1412 Hijriah itu cetakan kedua, padahal beliau telah menerbitkan kitab ini ya sekian tahun sebelum cetakan yang kedua, ya sekian tahun sebelum cetakan yang kedua. Ya. Al-Muhim, taruhlah 1412 itu atau 1412 beliau menulisnya, itu saja sudah 30 tahun yang lalu. Mungkin naskah manzumah al-Baiquniyah ini belum tersebar seperti sekarang. Qala muwaddihina ya maudi al-khata fiha, dengan menjelaskan tempat-tempat kekeliruan yang ada di dalamnya. Ya muthbitina Mas tadrokahu ad-duktur al-musyar ilaihi. Kemudian menetapkan apa-apa yang telah dilengkapi oleh doktor yang telah kita sebutkan. Ini doktor Abdus Sattar Abu Ghoddah. Jadi beliau ingin menyebarkan nuskhah, ya, menyebarkan manzumah al-Baiquniyah yang telah diperbaiki dan direvisi. Ya. Jadi ini beliau sebarkan apa yang telah direvisi oleh Syekh Abdus Sattar Abu Ghoddah, beliau sebarkan. وقد أرفقنا معها شرحا موجزا سهلا للمصطلحات الحديثية. Dan juga kami telah sertai bersamanya ya sebuah syarah yang ringkas dan mudah tentang mustalah hadis. Ya, jadi beliau ingin menyebarkan risalah ya, yang telah direvisi oleh Syekh Abu Sattar Abu Quddah, kemudian disertai dengan syarah yang ringkas, penjelasan yang ringkas dan mudah bagi mustalahul hadis. Allati yadhkuruha An-Nadhim rahimahullah. Ya. Penjelasan bagi mustalahul hadis yang telah disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah, oleh Al-Imam Al-Baiquni. Jadi beliau ingin jelaskan ya istilah-istilah ilmu hadis yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni dalam nazamnya ini. Ma'a dzikri ma yatayassara ya ma yatayassaru minal amtsilah. Juga aku sebutkan ya apa yang dipermudah bagiku berupa contoh-contoh. Jadi beliau tidak hanya mensyarah tapi juga melengkapinya dengan contoh-contoh. Ya, tapi tidak semua, hanya sebagian saja. Makanya beliau mengatakan ma yatayassaru minal amtsilah. Ya, apa yang dimudahkan berupa contoh-contoh. Bil idafati ila syarhil musahhal li gharibi kalimatiha. Ya, yang ditambahkan kepada syarah yang ringan, syarah yang mudah ya bagi gharibi kalimatiha, istilah-istilah asing yang ada dalam manzumah. Ya, jadi beliau ini ingin menggambarkan apa sih yang saya lakukan terhadap manzumah ini. Yang pertama, saya menukilkan revisian dari siapa? Syekh Abu Sattar Abu Quddah. Kemudian saya jelaskan beliau jelaskan lafaz-lafaz yang asing. Lalu beliau menjelaskan ya istilah-istilah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baiquni. Kemudian terkadang beliau memberikan contoh. Jadi ada berapa? Ada 4 amalan beliau kalau kita bisa lihat dari penjelasan beliau. Yang pertama ya melengkapi manzumah Al-Baiquniyah dengan revisi dari Syekh Abu Sattar Abu Quddah. Ya. Kemudian yang kedua menjelaskan lafaz-lafaz yang gharib. Kemudian yang ketiga beliau menjelaskan ya istilah yang dibawakan oleh al-Imam, istilah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baiquni. Kemudian yang keempat, beliau lengkapi sebagiannya dengan contoh-contoh. Ini 4 amalan dari Syekh Ali Hasan Hafizahullahu Ta'ala. Ya. Ini penting ya, kita membaca muqaddimah. Pentingnya bagi kita untuk membaca al-muqaddimah. Sehingga kita memiliki gambaran tentang kitab yang akan kita pelajari. Ya. Karena kalau nggak baca muqaddimahnya, langsung masuk kita mempelajari apa yang disampaikan oleh beliau, bingung. Nah ini kok kenapa kok ada revisian ini? Siapa ini? Abdus Sattar Abu Quddah. Nah, kalau kita baca muqaddimahnya, kita tahu bahwa inilah amalan-amalan yang dilakukan oleh Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Hafizahullahu Ta'ala dalam Bisalah At-Ta'liqat Al-Athariyah Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Baik. Ini muqaddimah beliau. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tarjumah An-Nadhim, biografi dari Al-Imam Al-Baiquni. Qala hafizahullahu ta'ala huwa Syekhu Taha bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni, muhaddithun usuliyun, kana hayyan qabla am 80 wa af hijriyah. Ya. Beliau adalah Syekh Taha bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni, seorang muhaddis, ahli usul. Dan beliau dulu hidup sebelum tahun 1080 Hijriah, sekitar tahun 1669 Masehi. Ya, berarti sekitar 400 tahun yang lalu. Sekitar 400-an tahun yang lalu. Ini Syekh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah. Walahu kitabu Fathul Qadir Al-Mughith fi ilmi al-hadith. Beliau juga memiliki karya lain yang berjudul Fathul Qadir Al-Mughith dalam ilmu hadith. Wahuwa makhtutun fi maktabati Tubkubu, Turkiya. dan dia ya berbentuk manuskrip yang terdapat dalam maktabah ya Tubkubu Turkiyah. Ya, Tubkubu Turkiyah. Jadi ada karya beliau yang berjudul Fathul Qadir Al-Mughith dalam bentuk manuskrip. Wallahu alam apakah sudah dicetak atau belum? Ya, hanya saja ketika beliau menulis terjemah ini, ya karyanya Imam Al-Baiquni ini masih berbentuk apa? Makhthutat, masih berbentuk manuskrip, tulisan tangan. Masih berbentuk manuskrip, tulisan tangan. Ya. Dan banyak ya karya-karya para ulama yang masih berbentuk manuskrip, belum dijadikan sebagai buku yang tercetak. Ya, kalaupun ada yang tercetak, kadang hanya bersandarkan pada satu nuskhah. Ini ada cabang ilmu, ya, kalau istilah modernnya itu filologi, yang memang mengkonsentrasikan diri menyelidiki atau meneliti manuskrip-manuskrip. Ya, banyak karya para ulama kita masih terdapat di maktabah-maktabah, perpustakaan-perpustakaan di Eropa. Ya, jadi bangsa Eropa itu ketika mereka menjajah, mereka mengambil khazanah keilmuan kaum muslimin. Ya, di Leiden University, kemudian di mana di Irlandia ada maktabah juga di Irlandia yang memiliki manuskrip Islam. Demikian juga di Inggris. Ya, di Inggris juga bahkan dari Indonesia ya banyak manuskrip-manuskrip ulama-ulama Indonesia yang dibawa ke sana. Ya. Nah, ini karya beliau masih berupa manuskrip. Qultu, kemudian kata Syekh Ali Hasan, zakara ba'du ulama il hadis. Anas man nazim rahimahullah huwa Umar bin Muhammad. Sebagian ulama al-hadis menyebutkan bahwa nama Imam Al-Baiquni, ya, nama nazim rahimahullah itu adalah Umar bin Muhammad. Jadi ada khilaf di kalangan mereka, ya. Sebagian mengatakan namanya Toha bin Muhammad, sebagian namanya adalah Umar bin Muhammad. Ya, lakinnal ustad kahalah jazama bi anna ismuhu Toha. Akan tetapi ustad kahalah, ya, ustad kahalah, atau bisa lihat di catatan kaki, ya, beliau adalah penulis kitab Mu'jam al-Mu'allifin, ensiklopedi para penulis. Ya, beliau memastikan bahwa nama al-Imam al-Baiquni adalah Toha. Wa syakka fi dzalika al-ustad, ya, Arzilkili, faqala Umar aw Toha. Adapun Ustad Arzilkili, ya, Ustad Khairuddin Arzilkili yang menulis kitab Al-A'lam, ya, beliau ragu. Ya, ragu apakah namanya Umar, apakah namanya Toha. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan namanya Toha, sebagian ada yang mengatakan Umar, sebagian ada yang ragu entah Toha entah Umar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kata beliau, wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini ada sebuah faedah di sini ya. Kadang para ulama ya, kitab yang beliau tulis ini lebih masyhur daripada sosok penulisnya. Seperti Manzuma Al-Baiquniyah ini. Ya. Beliau namanya saja diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama saja berbeda pendapat tentang namanya. Tapi subhanallah, kita bisa lihat bagaimana karya beliau. Ya, bagaimana karya beliau bisa memberikan manfaat ya kepada kaum muslimin. Sehingga penting enggak kita tuh dikenal oleh manusia? Jawabannya enggak penting. Enggak penting kita dikenal oleh manusia. Yang penting apa? Karya kita itu bisa memberikan manfaat ya sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin. Ya, sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Lihat Al-Imam Al-Baiquni, namanya saja enggak dipastikan. Ada ulama yang ragu, entah namanya Toha, entah namanya Umar. Ya, tapi yang penting apa? Karya beliau memberikan manfaat. Ya. Atau bisa lihat Al-Imam Al-Baiquni ini karyanya termasuk yang paling banyak disyarah oleh para ulama. Ya, saya saja di rumah di maktabah ya itu melihat bahwa kitab yang paling banyak syarahnya ya itu ada 3. Ya, di rumah saya maksud saya. Yang pertama kitab Al-Usul Thalathah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini paling banyak syarahnya. Ya, Kemudian kitab At-Tauhid, sama karya Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang ketiga, yang saya lihat banyak syarahnya adalah kitab Manzumah Al-Baiquniyah. Sekian banyak syarah ada di rumah. Ya, menunjukkan bahwa kitab ini memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Para ulama telah memusatkan perhatian mereka untuk apa? Untuk menjelaskan kalimah-kalimah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni dalam manzumahnya. Ya, sekali lagi ini faedah ya tentang pentingnya apa namanya? Memberikan manfaat kepada kaum muslimin, berupaya untuk bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya kepada kaum muslimin. Ya, walaupun tidak diketahui, ya, mungkin tidak diketahui siapa kita, namun yang penting ya karya kita itu bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kitab ini bukan kitab sembarangan. Banyak sekali syuruhat yang telah ditulis oleh para ulama terhadap risalah atau manzumah Al-Baiquniyah ini. Ya. Kata beliau, syuruh al-manzumah al-baiquniyah. Syarah-syarah terhadap manzumah al-baiquniyah. Di sini beliau menyebutkan 15 syarah. Ya, 15 syarah terhadap al-baiquniyah. 15 ini juga sudah termasuk cukup banyak ya. Dan pada hakikatnya lebih banyak lagi daripada apa yang beliau sebutkan. Ya, apa yang Anda miliki enggak disebutkan di sini. Ya, Anda cuma punya kitab Takrirat As-Saniyah. Ya, ada pun yang lainnya enggak punya. Ya, saya punya ini, kemudian kita ada lagi. Berarti ya banyak sekali, puluhan syarah terhadap manzumah al-baiquniyah. Kata beliau, laqad nalat hadhil manzumah ala dhalati hajmiha ya syuhratan wasi'atan baina ahli al-ilm wa tullabihi ya limizatiha al-adidah. Ya, manzumah ini walaupun dia memiliki dia hanya sedikit ya ringkas ya al-dhalati hajmiha, artinya dia memiliki bentuk yang ringkas, dia telah mendapatkan syuhrah, kemasyhuran wasi'ah yang demikian meluas baina ahli al-ilm wa tullabihi, di antara para ulama dan para penuntut ilmu. Walaupun risalahnya ringkas, risalahnya pendek, tapi sangat masyhur di tengah para penuntut ilmu. Limizati hal adidah, karena keistimewaannya yang bermacam-macam. Karena banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh manzumah ini. Ya, makanya kalau kita menulis sebuah karya, ya upayakan untuk memberikan yang terbaik dengan niat ya memberikan manfaat kepada saudara kita. Memberikan manfaat yang terbaik kepada saudara kita. Ya. Hasilnya apa? Kalau kita curahkan perkara yang terbaik, maka dia akan memberikan manfaat yang luas. Memberikan manfaat yang luas. Ya. Fatanawalaha bisyarhil katsirun minal ulama. Maka banyak sekali dari kalangan para ulama yang mensyarah manzumah ini. Ya, yang mensyarah manzumah ini. Walaqad waqaftu minha ala syuruh at-taliyah. Ya, di antara yang aku dapati dari syarah-syarah manzumah ini adalah sebagai berikut. Beliau menyebutkan 15 ya, 15 syarah terhadap manzumah al-baiquniyah. Yang pertama, Syarhun Nukhbati An-Nabhaniyah di Syekh Muhammad Ibni Khalifah An-Nabhani. Ya, tubi'a 'am 45 wa 300 wa 1000 Hijriyah fi matba'i At-Taqaddumi Al-Ilmiyah Misr. Yang pertama adalah Syarah Nukhbah An-Nabhaniyah karya Syekh Muhammad bin Khalifah Al-Nabhani, dicetak tahun 1345 Hijriah ya di penerbitan At-Taqaddum Al-Ilmiyah Mesir. Kemudian yang kedua, Syarah Al-Zurqani karya Asy-Syeikh Muhammad Az-Zurqani, dicetak tahun 1345 ya fil Matba'i Al-Azhariyah, fil Matba'ati Al-Azhariyah di percetakan Azhari Mesir. Ya, Al-Hamish Hasyiah Al-Ajhuri yang dicetak bersamaan dengan catatan kaki dari Al-Ajhuri. Jadi ada syarahnya Az-Zurqani kemudian ditambah catatan kaki dari Al-Ajhuri. Jadi ada matan baikuniyah syarahnya Zurqani kemudian ditambah catatan kaki dari Al-Ajhuri. Ya, syarah kemudian disyarah. Ya. Atau syarah diberikan catatan kaki. Kemudian yang ketiga, Hasyiah Al-Ajhuri, yang ini yang disebutkan tadi. Ala Syahir Zurqani di Syekh Atiyah Al-Ajhuri. Karya Syekh Atiyah Al-Ajhuri. Dicetak ya sama tadi tahun 1345 Hijriyah. Ya, oleh Matba'ah Al-Azhariyah Mesir. Yang keempat, As-Sahlu Musahhal. Karya Saiful Rahman Ahmad. Tabarathu Darud Da'wah Al-Hind. Sahlul Musahhal, ini juga syarah terhadap Manzumah Al-Baikuniyah, penulisnya Saiful Rahman Ahmad, dicetak oleh Darud Da'wah India. Ya, India mungkin kita melihatnya sebagai negeri dengan mayoritas Hindu, kaum muslimin di sana minoritas. Ya, tapi ingat, ya, minoritasnya itu jumlahnya ratusan juta. Ya, mungkin penduduk kaum muslimin di India hampir sama dengan kaum muslimin di Indonesia. Dan mereka punya sejarah ilmiah ya ratusan tahun sudah dikenal ulama-ulama India sampai di masa kita. Ya, sampai di masa kita. Kemarin yang baru saja meninggal ya, Syekh Al-Azami itu dari India. Ya, penulis kitab Sirah An-Nabawiyah Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri juga dari India. Demikian juga Al-Mubarak Khuri yang menulis syarah terhadap Sunan Abu Daud, ya, Aunul Ma'bud, ya, Al-Mubarak Khuri, ya, beliau juga dari India. Syekh Siddiq Hasan Khan juga dari India. Banyak ulama-ulama dari India, ya. Kemudian Takrirat As-Saniyah, Takrirat As-Saniyah karya Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad. Ya, ini dulu diajarkan oleh Syekhuna Abdullah di Darul Hadith Syihar. Ya, Taba'athu Matba'ah Al-Madani Misr yang dicetak oleh Matba'ah Al-Madani Misr. Takrirat As-Saniyah. Ya. Kalau di tempat saya Takrirat Sunniyah. Di sini di harokati fathah ya, Takrirat As-Saniyah. Ya, tapi di kitab ini tulisnya Takrirat As-Sunniyah, bukan Saniyah tapi Sunniyah. Ya, Takrirat As-Sunniyah, antum berikan saja catatan di situ. Ya. Di sebagian judul disebutkan Takrirat As-Sunniyah. Karya Syekh Hasan Muhammad Mashad. Baik. Kemudian dicetak oleh Matba'ah Al-Madani Mesir. Kemudian yang keenam syarah Al-Ghamrawi, syarah Ghamrawi. Wa huwa makhthutun fi maktabati Jami'ah Ummul Qura fi Makkah Al-Mukarrabah. Ya, ra'aituhu hunak wa lam astati al-ifadatu minhu. Al-ifadatu minhu. Baik, kata beliau syarah Al-Ghamrawi ya berupa manuskrip di perpustakaan Universitas Ummul Qura di Mekah. Saya sudah lihat tapi enggak bisa ngambil faedah. Mungkin enggak diberi izin beliau. Kemudian syarah Abdullah Sirajuddin. Wa huwa matbu'un fi Halab. Syarahnya Abdullah Sirajuddin dicetak di Halab, Aleppo, Syria. Ya, ini kampung halamannya Syekh ya, Halabi. Kemudian Az-Zahratul Saminah, Az-Zahratul Samiyah karya Syekh Khalid Al-Jazmati. Ya, ذكرته مجلة معهد المخطوطات العربية. Disebutkan oleh majalah Ma'had Al-Makhthutat Al-Arabiyah. Ya, ini mungkin majalah yang membahas tentang manuskrip-manuskrip berbahasa Arab. Wahwa makhthut, ya, dalam keadaan dalam bentuk manuskrip tulisan tangan. Kemudian Al-Bahjatu Al-Wadiyah karya Syekh Mahmud An-Nasyabah, Mahmud Nasyabah. Dicetak tahun 1328. Kemudian Urjun Syarah Manzuma Al-Baikun karya Allamah Siddiq Hasan Khan. Ya, dzakarahu Al-Muhaddits Al-Mubarakpuri fil Muqaddimah Tuhfatul Ahwazi. Oh, afwan, ya, bukan Aunul Mabut, ya, yang ditulis oleh Al-Mubarakpuri, tapi syarah terhadap Tirmidzi, Tuhfatul Ahwazi. Ya, Tuhfatul Ahwazi. Ya, jadi lala tadi, Aunul Mabut bukan Mubarakpuri yang nulis. Ya, Al-Mubarakpuri menulis Tuhfatul Ahwazi syarahnya At-Tirmidzi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Ya, Al-Mubarakpuri ini belakangan, ya. Setelah mungkin akhir-akhir tahun akhir-akhir abad 19 Al-Mubarakpuri yang menulis Tuhfatul Ahwazi. Beliau menyebutkan bahwa Allamah Siddiq Hasan Khan yang memiliki syarah terhadap Baikuniyah yang bernama Urjun Al-Urjun Syarah Manzumah Al-Baikun. Ya, Siddiq Hasan Khan ini bagus antum cari biografinya karena beliau ini termasuk bangsawan, bangsawan India tapi juga seorang ulama. Dan beliau membawa dakwah yang sama dengan Imam Mudda'wah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Di India, Siddiq Hasan Khan di India, Siddiq Hasan Khan. Ya. Kemudian yang ke-11 syarah, ya, Al-Badiri Ad-Dimyati. Dzakarahu Al-Hajhuri fi hasyiatihi. Ya, ada syarah Al-Badiri, ya, Ad-Dimyati yang disebutkan oleh Al-Hajhuri dalam hasyiahnya. Ya, disebutkan dalam kitab yang nomor 3. Kemudian sama yang ke-12 syarah Al-Hamawi disebutkan juga oleh Al-Hajhuri dalam hasyiahnya. Yang ke-13 syarah Muhammad bin Utsman Al-Mirghani. Dzakarahu Khairuddin Arzilkidi fil A'lam. Syarah Muhammad bin Utsman Al-Mirghani yang disebutkan oleh Khairuddin Arzilkidi dalam kitab Al-A'lam. Ya, mungkin ketika beliau menyebutkan biografinya Syekh Al-Baikuni, Al-Imam Al-Baikuni, beliau sebutkan juga di antara pensyarah kitab Manzumah Al-Baikuniyah. Kemudian yang ke-14 syarah Ibnu Ma'dan, Ibni Ma'dan, syarah Ibni Ma'dan. Dzakarahu Al-Kattani fi Risalah Al-Mustatrafah, Mustatrafah. Ya, disebutkan oleh Al-Kattani. Jadi beliau juga sebenarnya tidak mendapatkan syarah-syarah ini, ya, cuma hanya beliau mengetahuinya saja. Kemudian syarah Al-Baltani, dzakarahu Saiful Rahman Ahmad fi syarhih. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Saiful Rahman Ahmad dalam syarah-syarah beliau. Ya, Syekh Saiful Rahman yang nomor 4, ya, dalam kitab Sahal As-Sahal Musahal disebutkan bahwa ada syarah Al-Baltani. Hadza ma tayassara li al'an ma'rifatuhu min syuruhil baikuniyah. Inilah yang dibunahkan bagiku, ya, dibudahkan bagiku untuk mengetahuinya dari syarah-syarah al-baikuniyah. Wa la'alla hunaka syuruhan ukhra matbu'ah lam akif 'alaiha. Dan bisa jadi di sana ada syarah-syarah lain yang juga dicetak yang tidak aku ketahui. Nah, dan banyak sekali, ya. Banyak sekali syarah-syarah. Bahkan ada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Thaimin juga memiliki syarah terhadap Al-Baikuniyah. Ya. Au ukhra makhthutatan mawjudatan baina alafil makhthutat allati ya muliat khazainal kutub al-mutanathira fi Eropa khasatan wa al-bilad al-ukhra ammatan. Ya. Atau yang masih dalam berbentuk manuskrip yang terdapat di sekian ribu manuskrip yang memenuhi, ya, khazainul kutub, lemari-lemari kitab, ya, mutanatsira fi Eropa, yang tersebar di Eropa. Ya, yang tadi kita singgung, ya, bahwa banyak sekali manuskrip kaum muslimin yang tersebar di perpustakaan-perpustakaan Eropa. Ya, di Leiden University, di mana Irlandia, saya lupa namanya apa, ada perpustakaan pribadi itu, perpustakaan pribadi tapi koleksinya ribuan manuskrip. Ribuan manuskrip. Ya. Dulu pernah kita belajar kitab Mukhtasar Syu'abul Iman. Ya, Mukhtasar Syu'abul Iman itu manuskripnya di Irlandia. Ya. Manuskripnya terdapat di Irlandia. Ya. Jadi banyak sekali ulama-ulama karya-karyanya itu kemudian terdapat di Eropa. Ya, ketika orang-orang itu menjajah kita, ya mereka mengambil khazanah kaum muslimin dibawa ke negeri mereka. Ya. Itu cerdasnya para penjajah ya. Jadi untuk melemahkan suatu bangsa, sumber keilmuannya diambil. Ya, kalau kita istilahkan komputer itu prosesornya dicabut. Prosesornya dicabut. Gimana bisa berkembang? Ya, kalau prosesornya dicabut. Ya, kalau komputer itu nggak ada prosesor nggak bisa berkembang. Ya, itulah liciknya mereka. Ya, para perampok, pencuri, pemaling, ya, maling-maling Eropa. Baik. Atau khasatan wal bilad al ukhra amatan atau yang terdapat pada di negeri-negeri yang lainnya. Ya, yasrallahu ya yasrallahu tiba'aha wa al intifa'a biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pencetakannya dan mengambil faedah dari manuskrip-manuskrip tersebut. Amin, ya. Karena ini pada dasarnya merupakan khazanah atau perbendaharaan kaum kaum muslimin yang diambil oleh orang-orang kafir. Baik, ini gambaran tentang syarah-syarah yang ada yang beliau dapatkan dari syarah Al-Mandhuma Al-Baikuniyah. Ya. Nah, salah satu perkara untuk menunjukkan menunjukkan manfaat sebuah kitab adalah ketika banyak syuruhatnya. Ya, ketika banyak ulama yang mencurahkan waktu dan tenaga serta pikiran mereka untuk mensyarah sebuah kitab, ini menunjukkan bahwa kitab itu bukan kitab sembarangan, termasuk kitab Al-Baikuniyah ini. Ya, kitab usul salasah banyak syarahnya. Berarti apa? Bukan kitab sembarangan. Bukan berarti yang enggak banyak syarahnya kitab sembarangan ya. Tapi apa? Ini menunjukkan keistimewaan kitab tersebut. Ya, menunjukkan keistimewaan kitab tersebut. Baik, masih ada waktu kita lanjutkan dengan ahamiyatul isnad. Pentingnya mempelajari sanad atau pentingnya sanad. Ya, al isnad kata beliau silsilatul ruwah al musilatu ila nasil hadis. Wa sayati insyaallah. Kata beliau al isnad, antum baca catatan kakinya, ya, di catatan kaki beliau sebutkan al isnad atau juga disebut sebagai sanad adalah rangkaian para rawi yang menghubungkan kepada nas hadis. Nas hadis atau matan. Nas hadis atau matan. Matan ya, bukan mantan ya, matan. Ya. Silsilatu ruwah al-musilatu ila nasil hadis. Ya, rangkaian perawi yang menyampaikan kepada nas al-hadis. Ya. Dan ini merupakan keistimewaan kaum muslimin di mana dengan keberadaan sanad ini ya, agama kita terjaga originalitasnya. Terjaga originalitasnya, terjaga keasliannya. Sehingga orang enggak bisa ngomong macam-macam tentang agama. Ya, tafsir dari ayat ini adalah demikian dan demikian. Siapa yang mengatakan hal itu? Ya, ulama mana? Ya, mana buktinya? Mana sanadnya? Siapa sahabat yang mengatakan itu? Ya enggak berani macam-macam. Kenapa? Karena ada sanad. Agama kita adalah agama bersanad. Ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang enggak bisa sembarangan. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah begini begini begini. Ya, kita tahu sekarang banyak orang awam menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya, kita lihat mana? Mana di kitab mana? Ya, kemudian kalau di kitab mana kita bisa telusuri mana sanadnya? Ya, enggak mungkin dia muncul begitu saja. Ya, kecuali ya, antum orang sufi. Orang sufi kan mereka bisa lewat mimpi. Ya, kalau kita ada kitab sunnah, ya, kalau orang sufi tambah lagi mimpi orang soleh, mimpi orang soleh termasuk bagian dari agama. Makanya kita dapati, ya, ketika ditanya ada hadis tentang keutamaan kopi, ya, antum mungkin viral, ya, sempat viral kemarin hadis ada seorang ulama Indonesia lokal, ya, menyampaikan hadis tentang keutamaan kopi. Ya, mana sanadnya nggak ada, ya. Makanya sanad ini merupakan hal yang sangat penting dalam agama kita. Ini yang membedakan agama kita dengan agama lainnya. agama kita dibangun dengan sanad. Qala al-isnadu khasisatun fadilatun li hadhihi al-ummah. Sanad itu merupakan kekhususan dan keutamaan bagi umat ini. Walaisat li ghairiha minal umam as-sabiqah. Dan dia tidak terdapat pada umat-umat lainnya. Umat-umat lainnya ya, yang sebelum Islam enggak ada. Li'anna lahu qimatan kubra fi dinillahi azza wajal. Karena dia memiliki ya bagian atau qimah. Qimah ini apa? Harga yang sangat besar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat berharga di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza summiyatil ummatul islamiyah ya ummatul isnad. Oleh karena itulah umat Islam ini disebut sebagai umatnya isnad. Ya, disebut sebagai ummatul isnad. Ya. Umat kita disebut sebagai umat isnad. Kenapa? Karena landasan agama kita dibangun dengan sanad. Wal bahthu fil isnadi di'amatun asasiyatun hammatun fi ulumil hadis. Dan pembahasan tentang sanad ini merupakan tiang pondasi yang sangat penting dalam ilmu hadis. Wa fi tawassuli ila hadfihil asma wa ghardil matlub minhu. Demikian juga dia merupakan ya tiang yang sangat penting. Ya, tiang yang sangat yang merupakan pondasi untuk sampai kepada tujuannya yang tinggi dan tujuan yang diinginkan dari ilmu hadis. Jadi pembahasan tentang sanad ini adalah intisari dari ilmu hadis. Ya, tujuan kita untuk bisa mengoreksi, menyeleksi riwayat-riwayat tadi ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ya menganalisa ya melakukan bahas terhadap sanad. Wa huwa tamyizul hadits al maqbul minal mardud. Dan dia yaitu dirasatul isnad ini merupakan pembeda antara hadits yang diterima dan hadits yang ditolak. Ya, kenapa hadits itu diterima? Ya, karena sanadnya selamat. Kenapa hadits itu ditolak? Karena misalnya dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang lemah. Ya, atau rawi yang ditolak riwayatnya. Sehingga riwayatnya tidak diterima. Sehingga riwayatnya tidak diterima. Ya. Jadi dirasatul isnad ini merupakan di'amatu asasiyah hama fi ulumil hadis. Qala Sufyan al-Thawri. Berkata Imam Sufyan al-Thawri, al-isnadu silahul mu'min. Fa idza lam yakun ma'a silah, fa bi ayyi syai'in yuqatil. Imam Sufyan al-Thawri mengatakan, al-isnad ini merupakan senjatanya seorang yang beriman. Apabila dia tidak memiliki senjata, maka bagaimana dia akan berperang? Ya. Jadi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengibaratkan sanad atau isnad ini seperti senjata yang dipakai dalam berperang. Ya, tanpa adanya sanad bagaimana? Ya, seseorang bisa berperang. Baik. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Al-Imam Abdullah bin Mubarak, ya, al-isnadu 'indi min ad-din. Laula isnad la qala man syaa'a ma syaa'. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, sanad itu menurutku, ya di sisiku dia termasuk bagian agama. Dan bukan hanya di sisinya Imam Abdullah bin Mubarak saja, ya di sisi para ulama yang lain juga. Sanad merupakan bagian dari agama. Kenapa? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka setiap orang akan mengatakan apa yang dia inginkan. Ya. Sak penake dhewe. Ya. Sak karepe dhewe. Ya, kalau dia mau mengucapkan sesuatu, menisbatkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ucapkan Nabi SAW pernah melakukan demikian dan demikian. Ya, tapi dengan sanad, nggak bisa sembarangan. Ya, samulana rijalakum, sebutkan ya rawi-rawi hadismu yang menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, nggak ada, ya sudah nggak diterima. Nggak diterima. Kenapa? Originalitasnya dipertanyakan. Ya, nah sikap kritis seperti ini hilang dari kita ya, dari kaum muslimin maksudnya. Ya, ketika ada seorang asal membawakan hadis, cobalah lihat ceramah-ceramah yang beredar di tengah-tengah masyarakat awam. Ya. Kayak orang yang ceramah sak penake dhewe baca hadis. Enggak tahu riwayat siapa, ya. Dari awal dia syarah padahal hadisnya hadis palsu terkadang. Ya. Makanya tanpa adanya isnad, orang akan sembarangan mengatakan apa yang dia inginkan. Qala Ibn Sirin, kanu fi zamanil awal la yas'aluna anil isnad, falamma waqa'atil fitnah sa'alu anil isnad likay ya'khudhu haditha ahli sunnah, haditha ahli sunnah wa yada'u haditha ahli bid'ah. Ya, berkata Muhammad bin Sirin, Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, dahulu ya, di zaman-zaman awal Islam, manusia enggak pernah bertanya tentang sanad. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan sesuatu, ya orang akan langsung mengambilnya. Ini ucapannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena semua orang masih berada di atas agama yang benar, berada di atas agamanya Rasul Alaihi Salatu Wasallam. Falamma waqa'atil fitnah, sa'alu anil isnad. Setelah terjadinya fitnah, barulah mereka bertanya tentang sanad. Sammulana rijalakum, sebutkan nama-nama perawi kalian. Ya, kenapa? Likai ya'khudul haditha ahli sunnah, agar mereka mengambil hadis ahli sunnah. Munculnya fitnah di sini maksudnya adalah munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kebid'ahan-kebid'ahan, ya, mulai dari fitnah Qadariyah, kemudian fitnah Al-Khawarij, Ar-Rafidah, dan seterusnya. Sehingga orang harus selektif dalam menerima khabar. Ya, kalau yang membawanya itu ahli sunnah, orang yang bisa dipercaya, maka diambil. Namun kalau yang membawanya adalah ahlul bidah, maka ditolak periwayatannya. Ya, ini secara umum. Ya, karena nanti ada juga pembahasan penerimaan bagaimana riwayat ahlul bidah bisa diterima. Ya. Tapi secara umum riwayatnya ahlul bidah itu tertolak. Didzalika ya unil muhaddithun bitankihil asanid wal bahthi fiha. Oleh karena itulah para ahlul hadis, ya, mereka memfokuskan diri untuk membersihkan sanad-sanad, ya, untuk memfilter sanad-sanad dan melakukan analisa, ya, pada sanad-sanad tersebut. Al-bahth, ini al-bahth itu artinya membahas, melakukan analisa yang mendalam. Lamma laha min ahammiyatin kabiratin jiddan fi tamhis an-nas. Ya. Karena dia memiliki, ya, kedudukan yang sangat penting dalam menyeleksi nas-nas atau matan fi nasil hadis wa naqdihi, ya, dalam apa dalam menyeleksi matan-matan hadis dan mengkritiknya. Iz innahu la yumkinu al-wusul ila al-matan illa an tariqil bahthi fil isnad, karena tidak mungkin kita sampai kepada matan hadis kecuali melalui penelitian terhadap sanadnya. Ya. Maksudnya sebelum kita menentukan hukum dari sebuah hadis, barakallahu fikum, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sahih atau tidak apa yang sedang kita bahas itu atau apa yang akan kita jelaskan. Ya. Kalau misalnya ada sebuah hadis sudah kita jelaskan sedemikian rupa tapi ternyata hadisnya palsu, bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat, tertolak itu. Kalau hadisnya hadis yang palsu, ya. Sehingga yang pertama kali dilakukan adalah apa? Melihat apakah hadis ini sahih atau tidak, bisa nggak dipakai sebagai hujjah, ya, mardud atau makbul, ditolak atau diterima. Ya, kalau mardud, hadisnya palsu misalnya, ya, maka tidak akan memberikan konsekuensi hukum. Hadis palsu, para ulama sepakat dia tidak memberikan konsekuensi hukum. Ini ngapain dibahas? Oleh karena itu, jalan untuk kita mendapatkan faedah dari sebuah hadis yang pertama kali adalah dengan menganalisa sanadnya. Kalau dianalisa kemudian sanadnya sahih, hadisnya adalah hadis yang makbul, baru kita bisa istinbatul hukum dari hadis tersebut. Waqad badala al-muhaddithuna ghaliyatal juhdi fi tatabbu'il asanid, ya, wa taqassiha. Ya. Maka para ulama al-hadis, mereka telah mencurahkan kesungguh-sungguhan mereka dalam, ya, meneliti sanad-sanad. Hatta rohalu min ajliha fil bilad, ya, wajalu fil afaq. Ya, sampai mereka melakukan perjalanan, ya, perjalanan yang jauh, menyusuri negeri-negeri untuk mendapatkan hadis, untuk mendapatkan sanad hadis. Wajalu fil afaq. Kemudian mereka melakukan perjalanan jauh, ya, menyusuri ufuk. jalu, ya jalu, jala artinya apa? Melakukan perjalanan jauh. Ya. Likay yu'firu ala isnad, agar mereka bisa mendapatkan sanad. Au liyabhathu fi isnadin sa'uba 'alaihim amruhu. Ya, atau agar mereka bisa menganalisa sanad, ya, yang sulit bagi mereka. Ya, artinya ketika mereka mendapatkan suatu sanad yang kurang bagus, mereka akan cari sanad yang lain, sanad yang lebih tinggi. Wa hadza min a'zami ni'amillahi ta'ala 'ala hadhil ummah. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar, ya, termasuk nikmat yang sangat besar, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar terhadap umat ini. Ya. Maka kita hendaknya berterima kasih kepada para ulama hadis. Ya, kita sekarang tinggal enak-enakan saja menikmati hasil karya mereka. Ya, kalau kita membaca kitab-kitab yang menceritakan bagaimana rihlahnya para ulama ahli hadis dalam mengumpulkan hadis, dalam meneliti sanad, ya, mencapai sanad yang tinggi, ya, maka ya kita akan dapati perjuangan mereka bukan perjuangan yang remeh. Di masa sekarang kita hanya tinggal menikmatinya saja. Ya. Nastauzi'ullaha syukra hadhihi nikmah. Ya. Wa nas'aluhu ats-tsabat 'alal haqq wat tawfiq lima yuqarribu minhu wa yuzlibu ladaihi wa yumassikanna wa yumassikna yumassikanna bi ta'atihi innahu waliyyun hamid. Ya, maka hendaknya kita mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaknya meminta kekokohan di atas kebenaran dan meminta taufik, ya, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita untuk senantiasa taat kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penolong yang terpuji. Ya. Nah, ini beliau ingin mengingatkan tentang nikmat yang sangat besar terhadap kaum muslimin dengan keberadaan sanad, dan juga mengingatkan kita terhadap upaya yang telah dilakukan para ulama-ulama hadis. Ya, ulama-ulama hadis. Kemudian beliau menutup, ya, muqaddimah ini atau ketika beliau menjelaskan tentang pentingnya hadis ini, beliau menukilkan beberapa ucapan para ulama. Waqad qala al-Imam an-Nawawi fil irsyad, ilmul hadis ilmun syarif yunasibu makarim al-akhlaq wa mahasin asyam wa huwa min ulumil akhirah la min ulumid dunya. وَمَنْ حُرِمَهُ فَقَدْ حُرِمَ خَيْرًا عَظِيمًا وَمَنْ رُزِقَهُ فَقَدْ نَالَ فَضْلًا جَزِيلًا. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ilmu hadis adalah ilmu yang mulia, dan dia mencocoki makarimul akhlak, akhlak yang mulia, wa mahasini syam, dan juga mencocoki kemuliaan diri pada diri seseorang, kemuliaan pada diri seseorang, dan dia merupakan ilmu akhirat, bukan termasuk ilmu dunia. Barang siapa yang diharamkan, ya, yang dijauhi dari ilmu hadis, maka dia telah dijauhkan dari kebaikan yang besar. Barang siapa yang dijauhkan dari ilmu hadis, maka pada hakikatnya dia telah dijauhkan dari, ya, kebaikan yang demikian agung. Wa man ruziqahu faqad nala fadlan jazilan. Barang siapa yang dianugerahi, ya, dianugerahi ilmu hadis, maka dia telah dianugerahi keutamaan yang demikian berharga. Rahimahullah man qal, semoga Allah merahmati orang yang mengatakan, didun Nabi Muhammadin akhbaru ni'ma matiyatu lil fatahi atharu la tarqamanna anil hadithi wa ahlih farra'yu laylun wal hadithu naharun wala rubbama ghalital fata subulal huda wa syamsu bazighatun laha anwaru. Ya. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, ya, dan anugerah yang terbaik bagi seorang pemuda adalah asar. Maka janganlah seseorang, ya, menjauhi hadis dan para ulama ahli hadis. Ya. Rasio itu merupakan malam, adapun hadis adalah siang. Ya. Dan seringkali seorang pemuda dia bersalah atau dia menyeleweng dari jalan kebenaran. wa syamsu bazighatun laha anharu. Padahal matahari telah bersinar terang. Ya, telah menyinari dengan cahaya yang terang benderang. Ya, ada cahaya tapi dia tidak memilih cahaya tersebut. Wa qad qil, demikian juga dikatakan ahlul hadis hum ahlun nabi. Wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ya. Ahlul hadis, mereka adalah keluarganya Nabi atau orang-orang dekatnya Nabi. Walaupun mereka tidak bertemu, ya, tidak menyertai Nabi, namun mereka telah menyertai hal perkara yang berharga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya. Jadi memang ahlul hadis mereka tidak bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, tapi mereka senantiasa berinteraksi dengan warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau. Ya. Qala akharu, ya, berkata yang lainnya, idza rumta an tatawakha al-huda wa in ta'ti al-haqqa min babihi fada kullu qawlin wa man qalahu li qawlin nabi wa ashabihi falam tanju min muhdatsatil umuri ya bi ghairi hadithi wa arbabihi. Ya, apabila engkau menginginkan petunjuk, ya, wa in ta'ti al-haqqa min babihi, ya, itu hanya bisa terwujudkan apabila engkau mendatangi kebenaran dari pintunya. Maka tinggalkanlah segala ucapan dan orang-orang yang mengucapkannya demi ucapannya Nabi dan para sahabatnya. Falam tanju min muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru ini tidak akan, ya, orang yang mengikuti perkara-perkara yang baru, ya, tidak akan tidak akan mendapatkan keselamatan. Orang-orang yang mengikuti perkara baru dalam agama ini tidak akan mendapatkan keselamatan bi ghairil hadithi wa arbabihi, tanpa adanya hadis dan ilmu tentangnya. Ya. Ini beberapa bait syair yang dibawakan oleh beliau hafizahullahu taala tentang keutamaan ilmu hadis. Ya, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita mulai masuk membahas Manzumah Al-Baiquniyah dan juga syarah dari Fadilatul Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullahu taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.